Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaih wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Radio Muslim 1467 AM Yogyakarta yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan karunia dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan. Dan sampailah kita di bulan Syawal. Maka ketahuilah jemaah sekalian, pertama sekali, hendaklah kita senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa memuji Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah perintahkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadan, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Maka tidak ada yang bisa memampukan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah yang pantas untuk diagungkan, Allah yang pantas untuk dipuji. Maka kita bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita selalu menyadari bahwasannya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata hanya karena pertolongan Allah kepada kita. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah kalaulah Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan Allah berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah dan rahmatnya kepadamu, tidak seorang pun di antara kamu yang dapat mensucikan diri untuk selama-lamanya. Mensucikan diri maknanya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus selalu kita hadirkan dalam hati kita. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa menjalankan solat, menjalankan puasa, solat tarawih, dan segala macam sunnah-sunnah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, bersedekah, zakat fitri, dan lain-lain. Itu semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak patut kemudian muncul dalam hati kita ujub, rasa bangga diri, apalagi sombong, meremehkan orang lain. Sebagaimana tidak patut bagi kita untuk riak, pingin dipuji orang dalam beribadah. Maka hendaklah kita selalu hadirkan dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata anugerah dari Allah. Allah yang pantas dipuji, Allah yang pantas diagungkan, bukan kita. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, di antara penyakit-penyakit hati yang dapat merusak ibadah kita adalah riya, begitu pula ujub, begitu pula sombong. Kalau kita menyadari bahwasannya kita bisa beribadah hanya karena pertolongan Allah, niscaya penyakit-penyakit hati itu akan hilang dari diri kita. Kemudian jemaah sekalian, ketahuilah, kita dalam kehidupan dunia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Maka ibadah bukanlah kewajiban selama bulan Ramadan saja. Tapi ibadah adalah kewajiban sepanjang hidup kita. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka jangan sampai kita menyembah Allah hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita melakukan solat atau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya hanya di bulan Ramadan saja. Tapi hendaklah kita lakukan sepanjang hidup kita. Sebagaimana juga firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kematian. Itulah batas kita beribadah kepada Allah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jadi tidak ada kata libur. Ibadah tidak mengenal liburan. Ibadah harus terus kita lakukan sepanjang hidup kita, bukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan jemaah sekalian, setelah bulan Ramadan, kita lebih butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena godaan dan cobaan yang akan kita hadapi setelah bulan Ramadan itu semakin besar. Ketika bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Setelah bulan Ramadan mereka dilepaskan, maka kita lebih butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita semakin dekat kepada Allah, itu berarti semakin menjauh dari setan. Menjauh kita dari Allah, maka kita mendekat kepada setan. Jadi, ingatlah selalu kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kewajiban sepanjang hayat kita. Akan tetapi jemaah sekalian, ibadah yang dimaksudkan di sini adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Tidak dipersekutukan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah asas dalam ibadah. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah, fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran, artinya adalah tauhid. Yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memberikan ibadah kita kepada selain Allah, maka itulah dosa yang terbesar yang disebut dosa syirik. Maka percuma kita beribadah kepada Allah. Nggak ada gunanya kita sholat. Tidak ada gunanya kita berpuasa kalau kita melakukan dosa syirik. Tidak ada gunanya kita berpuasa sebulan penuh Ramadan. Kita sholat tarawih sebulan penuh Ramadan. Kalau kemudian kita berbuat dosa syirik setelah bulan Ramadan. Karena dosa syirik itu akan menghapus segala amal ibadah kita. Sebagaimana Allah ingatkan, la in asyrakta layahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Inilah jemaah sekalian, asas ibadah yang pertama. Yaitu ditauhidkan hanya untuk Allah semata-mata. Dan menjauhi dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena dosa syirik itu akan menghapuskan amal ibadah. Syirik besar menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Dan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Apa contohnya syirik kecil jemaah sekalian? Yang akan menghapuskan amalan yang menyertainya, itulah yang kita kenal dengan istilah riya atau sum'ah. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah karena ingin dipuji oleh orang lain. Memperlihatkan atau memperdengarkan amal ibadahnya supaya dia dipuji, disanjung oleh orang. Maka ketika itu jemaah sekalian, ibadahnya bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa yang disebut dengan dosa riya, dosa besar, yaitu dosa syirik kecil. Kemudian, ibadah juga harus senantiasa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Inilah dua pondasi ibadah. Yang pertama, tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Yang kedua, meneladani Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita melakukan ibadah, tapi kita tidak meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita hanya ikut-ikutan kebanyakan orang. Kita hanya mewariskan tradisi-tradisi nenek moyang. Padahal itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kalau kita beribadah, tapi ibadah kita tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita niatkan ikhlas karena Allah, namun belum sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Walaupun kita melakukan amal ibadah, kita niatkan karena Allah, tapi ternyata amalan tersebut tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, beliau sendiri yang mengatakan, itu adalah amalan yang tertolak. Mengapa tertolak jemaah sekalian? Karena itu bukan amalan yang baik. Walaupun kita nilai baik, walaupun akal kita mengatakan itu baik, walaupun perasaan kita menganggap itu baik, walaupun masyarakat menganggap baik, walaupun diwariskan secara turun-temurun, dianggap sebagai sebuah kebaikan. Tapi Nabi Muhammad SAW menegaskan, kalau itu tidak berdasar petunjuk beliau, maka itu bukan amalan yang baik, sehingga Allah Azza wa Jalla menolak amalan tersebut. Makanya jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan makna amal soleh, makna amal soleh yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Maksud ayat ini adalah perjumpaan dengan Rabb kita dalam keadaan dirahmati di hari kiamat kelak, sehingga kita mendapatkan nikmat. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kata Allah, "Falyamal amalan salihah." Siapa ingin berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan dirahmati, hendaklah dia melakukan amal soleh. Ini syarat yang pertama. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amal soleh itu maknanya adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut amal soleh. Kalau amalan itu berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau amalan itu tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan amal soleh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menolak amalan tersebut. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sekali lagi jamaah sekalian, walaupun amalan itu sudah diwariskan secara turun-temurun, sudah dilakukan sehingga menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat, walaupun banyak yang melakukannya, siapapun dia yang mengajarkannya, walaupun dia dipanggil ustaz, dipanggil ulama, dipanggil kiai besar, kalau itu ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah Nabi kita yang mulia SAW telah menegaskan, itu adalah amalan yang tertolak. Karena itu bukan amal soleh. Maka ini syarat yang pertama, agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dan agar amal ibadah kita diterima. Syarat yang kedua, "Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Janganlah dia mempersekutukan Rabb-nya dalam beribadah kepadanya. Inilah jemaah sekalian dua syarat diterimanya ibadah. Mentauhidkan Allah, memurnikan, mengikhlaskan amalan kita hanya untuk Allah semata-mata, dan ittiba' meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, agar kita tetap istiqamah setelah Ramadan, maka kita perlu untuk selalu bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sebagaimana telah kita pahami, yang menolong kita untuk beribadah kepadanya adalah Allah sendiri. Maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah agar mendapatkan pertolongan Allah dalam beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita sebagaimana diriwayatkan dari para istri beliau, di antara doa yang paling sering beliau baca adalah doa memohon istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Agar kita tetap istiqamah, terus beribadah kepada Allah, walaupun bulan Ramadan telah berlalu, maka hendaklah kita selalu bermohon kepada Allah agar mendapatkan pertolongan darinya dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu pula mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat ibadah. Dan lebih khusus lagi nikmat ibadah di bulan Ramadan. Kita syukuri, kita agungkan Allah, kita jalankan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangannya. Itulah makna bersyukur. Maka dengan sebab itu insyaAllah nikmat ketaatan kepadanya akan ditambah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar tidak mensyukurinya, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Dan ketahuilah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia ini bukan nikmat yang sifatnya duniawi, tapi nikmat bisa beribadah kepadanya. Nikmat melakukan salat, nikmat berpuasa, nikmat berbakti kepada orang tua, nikmat bersedekah, nikmat berzakat, nikmat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nikmat menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu semua nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Kalau kita syukuri, maka insyaallah taala nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersamaan dengan itu juga kita harus banyak istighfar, banyak bertobat, memohon ampun kepada Allah atas segala kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekokohan, keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita dianugerahkan husnul khatimah, kemudian diselamatkan dari azab di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.